الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Insyaallah taala kita lanjutkan di tafsir surat Al-Muzammil. Di pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-7, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau di waktu siang sabhan tawila. Ada beberapa tafsiran kemarin kita sebutkan, di antaranya yaitu memiliki kelonggaran waktu untuk menunaikan hajat yang panjang, memiliki kesempatan, faragh, kelonggaran atau sa'ah di qada'i hawaijik, memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu untuk cari ma'isya di waktu siang. Sehingga ya, tepat sekali ketika malam digunakan untuk di antara waktunya, dan tidak seluruh malam tapi sebagian. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dipakai baik untuk tahajud, yaitu salat malam ba'da naum, setelah tidur, ataupun bagi yang kesulitan, kerepotan, salat malam sebelum tidur itu pun juga baik. Dikarenakan di waktu siang adalah waktu mencari ma'isya, sebagaimana disebutkan, ya, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami telah jadikan waktu siang sebagai ma'asya, waktu untuk mencari ma'isya, anggaran hidup. Dan sebagian ada yang diriwayatkan juga makna salham tawila, ifaragan tawila, yakni naum. Juga bisa beristirahat kalau capek waktu malam, di waktu siang pun sebagian bisa kau pakai untuk istirahat, memilih sesuai dengan kondisi. Dan dikenal di antara sunnah tidur di waktu siang, namanya qailulah. Dan itu meskipun tidak sebanyak di waktu malam, namun itu termasuk sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Dan bisa jadi pada sebagian orang ini dianggap sunnah mahjura atau sebagai sunnah yang banyak ditinggalkan, tak karena ketidaktahuan atau tidak diamalkannya. Tidur siang meskipun sejenak, ya, sebentar, merupakan sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sebagian ada yang memaknai sabhan tawila, yakni tatawuan kathira, seperti yang dinukil oleh dari As-Suddi. Ibnu Katsir menukil As-Suddi mengatakan, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki di waktu siang sabhan tawila tatawuan kathira, banyak ibadah-ibadah sunnah, baik itu ta'ziah, salat jenazah, baik itu salat-salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, kebanyakan waktu siang, baik itu salat duha bisa menurut jumhur ulama, ya. Dan meskipun ada pembahasan kentra ulama panjang lebar tentang salat duha sampai 5 pendapat, ya, tentang salat duha. Dan Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, aku tidak pernah melihat langsung Rasulullah SAW salat duha sama sekali," kata Aisyah. Tapi dalam hadis yang lain di Sahih Muslim disebutkan Nabi SAW yusalli ad-duha arba'an, salat duha 4 rakaat. Ya, ini dijama, dikompromikan, ya, ini melihat atau diceritakan oleh sahabat yang lain. Adapun Abu Hurairah tidak pernah mendapati disebut mara'aitu Rasulullah SAW yusalli ad-duha illa marrah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW salat duha kecuali sekali. Dan sebagian sahabat menukil yang lain-lain, ya. Dan Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa seorang yang sudah sholat malam, ya, panjang, banyak, maka siangnya ya tidak dia banyak, supaya tidak, yaitu berat malam dan siang. Tetapi ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis, man nama an hizbi minal lail, siapa yang ketiduran di waktu malam dari sholat malamnya, kemudian dia melakukan sholaha di waktu siangnya, maka dituliskan, dicatat seakan-akan dia sholat di waktu malamnya. Ini yani ketika dia terlewat dari waktu malam. Dan disebutkan banyak dari salaf tentang hal tersebut. Di antara mereka Mutarrif bin Abdullah tabi'in, ya, murid yang terhadap murid sahabat, menyebutkan yang maknanya, untuk aku ketiduran, terlewatkan dari sholat malam dan menyesal. Ya, menyesal karena ketiduran dan terlewatkan waktu malam. Lebih aku sukai daripada aku sholat malam tetapi sombong. Ya, karena apa yang disebut, yang tentu yang terbaik melakukan ibadah dan tidak sombong. Ya, tapi kalau ibadah tapi sombong, ibadah sunnah, sholat malam tapi menyombongkan diri, takabbur, dibandingkan dengan yang terlewat tidak sholat malam namun dia menyesal, ini lebih aku sukai. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalal isya fi jamaah ka'anna kutiba lahu ka'annama shalat nisfal lail. Barang siapa sholat isya berjamaah, dituliskan baginya seakan sholat setengah malam. Man shalla as-subha ma'al jamaah, dan siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kutiba lahu ka'annama shalla lailah kullahu. Maka dicatat baginya seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Dan tidak dianggap baik ketika seorang sholat sunnah malam bagus, tetapi kemudian dia ketiduran, setelah itu istirahat sampai tidak bangun sholat subuh. Karena sholat yang wajib, sholat yang fardu lebih ditekankan. Namun sebenarnya tadi disebutkan sholat malam itu adalah suatu hal yang sunnah muakkadah, sangat ditekankan dan bahkan paling dicintai oleh Allah selain setelah daripada sholat fardu. Ahabu sholat ilallah sholatul lail, atau sholatul lail adalah yang paling Allah cintai ba'dal maktubah, setelah sholat fardu. Oleh karenanya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak diperintahkan untuk menghidupkan malam. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, uzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik dan benar makhrajnya. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kami akan turunkan kepadamu ucapan yang berat. Dan Allah katakan inna nasyi'atal laili hi ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Orang yang bangkit waktu malam itu lebih, ya, banyak lebih besar pengaruhnya, bacaan dia ketika bangun lebih fokus, lebih menancap dalam hati, waqwa muqila, dan lebih lurus ucapannya, bacaannya. Innalaka fil nahari sabhan tawila, dan engkau di waktu siang sih memiliki, ada yang maknai kesempatan yang panjang pula, ibadah-ibadah sunnah yang banyak di waktu siang. Kalau enggak salah Syekh Shalih Fauzan juga memanai termasuk duha. Innalaka fil nahari sabhan tawila, ya. Masih ada kesempatan juga banyak ibadah sunnah di waktu siang. Begitu pula juga seorang mencari maisha, dan itu meskipun sekilas secara zahir mencari dunia, tetapi jika seorang muslim melaksanakannya lillah wahtisaban ihtisab, maka akan ditulis baginya tentunya suatu maslahat yang besar. Dan bisa jadi itu hal termasuk suatu yang wajib bagi kepala keluarga, atau berbedanya satu dengan yang lainnya, mungkin sebagian ada yang belum diwajibkan dan yang lainnya telah diwajibkan, yaitu namanya mencari maisha. Kemudian yang berikutnya di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Rabbmu dan fokuslah engkau beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Wa tabattal ilaihi tabtila. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam tafsir ayat ke-8 ini dari surah Al-Muzammil, "Wadzkur isma rabbik," dan sebutlah nama Rabbmu, "syamilun li anwa'i dzikri kulliha." Ini mencakup segala macam bentuk zikir. Apakah zikir pagi, petang, ya. Zikir pagi, ya, Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu, alaikan nusyur. Ataukah itu zikir waktu mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, wala raqata illa billah, Allahumma inni a'udzu bika an adil a'udzal, a'azil a'uzal, a'adlim a'udzlam, a'ajhala rijala alaiya. Atau ketika mau masuk rumah, bismillah walazna, bismillah farazna. Doa, ada turun hujan, selesai turun hujan, angin bertiup, ada petir, kemudian doa-doa ketika mau masuk masjid, keluar masjid, pakai pakaian, ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ini semua tercakup dalam ayat yang ringkas ini, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu. Sebutlah nama Rabbmu ketika mau makan, bismillah, ya. Sebutlah nama Allah ketika selesai makan, alhamdulillah. Sebutlah nama Rabbmu ketika mau masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubzil khabaith. Ya, tertutupi auratnya dari jin, ya. Tidak bisa melihat aurat kita dan dilindungi di tempat yang disukai oleh syaitan dan syaitanah, di tempat buang hajat. Dan sebutlah nama Allah ketika masuk rumah, keluar rumah. Sebutlah nama Allah ketika anda berpergian dan safar. Sebutlah nama Allah ketika mau tidur dan bangun tidur. Sebutlah nama Allah ketika turun hujan, selesai hujan. Sebutlah nama Allah ketika mau masuk masjid, keluar masjid, pakai pakaian, lepas pakaian. Dan ada di antara zikir-zikir itu yang wajib dan ada yang sunnah. Dan banyak ulama al-hadis menganggap di antara yang wajib adalah membaca tasmiyah basmalah ketika mau makan, ya. Sebab ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul bi yaminik, wahai bocah, bacalah nama Allah bismillah ketika mau makan, dan makanlah dengan tangan kananmu. Kenapa? Fa'inna syaitan ya'kulu bisyimali, karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Maka makan dengan tangan kanan. Begitu pula membaca basmalah, itu hukumnya wajib. Adapun membaca alhamdulillah selesai makan, ini sunnah, biasanya wajib. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, pakai pakaian, ini semua sunnah-sunnah. Maka ini semua, kata Syekh Sa'di, sebutlah nama Rabbmu syamil. Ini mencakup ayat yang pendek ini, yang ringkas ini, mencakup segala macam bentuk zikir, yang panjang, yang pendek, ya, yang hukumnya wajib maupun sunnah. Sebutlah nama Rabbmu. Banyak sekali faedah dengan menyebut nama Allah, mencari keberkahan dalam apa yang kita amalkan, meluruskan niat kita ketika kita menyebut nama Allah. Dan dianggap baik oleh kata para ulama, ketika seorang, ya, naik kendaraan, bismillah. Nabi SAW juga menyebut bismillah, alhamdulillah, ya. Kemudian kadang baca doa di atas kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya Allah yang telah menundukkan bagiku kendaraan ini. Ya, manusia bisa membuat sepeda, ya. Bisa membuat sepeda motor, sebagian naiki mobil, atau mungkin di atas pesawat, atau di atas tunggangan kuda atau untanya di masa dulu. Semua itu kalau tidak Allah Subhanahu wa taala tundukkan, manusia tidak akan bisa menunggangi dan mengendarainya. Baik. Maka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak faedah, begitu pula meluruskan daripada niat. Katanya termasuk da'bus salaf, kebiasaan salafun salih dan para ulama menulis kitab itu diawali dengan bismillah. Hampir tidak pernah kita jumpai kitab tulisan para ulama kecuali pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena itu mencontoh Al-Qur'an, ya. Dan begitu pula mencari berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian meluruskan niat. Bismillahi aktub, bismillah, dengan nama Allah aku menulis bukuku ini, karya tulisku ini, kitabku ini. Semoga dapat menjadi pemberat timbangan amalku kelak nanti menghadap Allah, menjadi amal jariah, sedekah jariah, menjadi ilmu yuntafa'u bih. Dan setiap perbuatan baik sedekah. Kita senyum pada saudara kita aja sedekah. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Dan begitu pula juga masuk padanya sebagai ilmu yang diambil manfaatnya. Maka ketika mau naik kendaraan, ketika mau mulai aktivitas, bismillah, maka itu baik. Ini semua tercakup, ya, termaktub dalam firman Allah, wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu. Wa tabattal ilaihi tabtila, ay inqati' ilallahi ta'ala, yaitu putuslah segala urusanmu, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memutus perkara, fokus menyembah Allah, itu ada dua macam, yang istilahnya tabattul. At-tabattulul madmum dan at-tabattulul mahmud. ada tabattul, memutus dunia, beribadah fokus kepada Allah yang terpuji, dan ada fokus beribadah kepada Allah, beribadah dan memutus dunia yang tercela. Disebut di sini, tentunya ayat ini adalah contoh untuk kategori jenis yang pertama, at-tabattul al-mahmud, atau yang terpuji, atau yang kedua tadi ya. Ya, salah satu dari dua jenis tabattul, memfokuskan, mengkonsentrasikan ya perhatian kita, fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Tabattul mahmud, memutus urusan lain dan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, maka ini diantara dari ayat ya, wa tabattal ilaihi tabtila. Itu pula firman Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu juga dalil. Fa idza faragta fansab, kalau engkau sudah selesai dari urusanmu, dari bekerja capek ya, laden atau nukang atau jualan atau dari kandang, pasar, bengkel, apa-apalah, jalan cari maisha kesana kemari ya, selesai engkau dari urusanmu, fa idza faragta fansab, maka tegakkan punggungmu kembali, wa ila rabbika farghab, hendaknya engkau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sejumlah ulama tafsir tidak mengkhususkan itu dari dunia ke ibadah, bisa juga ke ibadah yang lain, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, bisa juga dari satu yakni ibadah salat jamaah setelah selesai cari maisha, bisa juga. Maka manusia, seorang muslim, meluangkan waktunya dari satu kegiatan, satu aktivitas ke aktivitas yang lain yang manfaat untuk diri dan keluarganya. Tidak ada waktu yaitu kecuali dia usahakan untuk dia manfaatkan hal yang manfaat untuk diri, keluarga dan umat. Ini semualah termasuk yang disebut faida faragta, kalau engkau selesai dari urusanmu, maka siapkan badanmu untuk urusan yang berikutnya. Fa ila rabbika farghab, hendaknya engkau ikhlas mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattal ilaihi tabtila, ini semua jenis-jenis memutus urusan yang lain selain daripada Allah dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Syasadi menyebut ingkati ilallah, putuslah yang lain-lainnya untuk menuju Allah. Fa innal inqita'a ila Allah wal inabata ilaihi, karena sesungguhnya memutus urusan-urusan lain dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kembali kepada Allah semata, huwa al infisalu bil qalbi anil khalaik, adalah memutuskan kalbu dari makhluk. Mau orang senang, mau tidak, mau orang memuji atau mencela, yang penting cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bukan bermakna yaitu seorang kemudian tidak peduli dengan tetangganya, orang tuanya, kerabatnya, tidak silaturahim ya, mutus tidak ya, karena itu juga perintah Allah ya. Ada di tadi ada ayat-ayat bahwa memutus silaturahim ya, yaitu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi dalam Al-Qur'an. Dan dalam hadis ayat kulul jannah qati', tidak akan masuk jannah orang yang memutus silaturahim ya, dan uququl walidain, lebih-lebih orang tua. Nah itu dosa yang tidak sepele ya. Namun dan demikian apa yang disebutkan, yang jadi pertimbangan pertama dia, dia melakukan itu semua karena memang itu tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Misal mencari ridhonya orang tua, karena Nabi SAW mengatakan ridhal walid, ridhallah ma'aridha walidain, keridhaan Allah bersama keridhaan orang tua. Tetapi ingat, di sana ada hadis-hadis ya, as-sam'u wa ta'ah, alaika bis-sam'i wa ta'ah illa an tu'mara bi ma'siyah wala sam'a wala ta'ah, dalam kau mendengar dan taat kepada pemimpinmu, seberapapun dia fasik, seberapapun dia zalim ya, kecuali engkau diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada mendengar dan taat. Nah, maka seperti itu. Bukan kemudian, inilah sikap tengah, sunnah di antara sekian banyak contoh. sebagian orang seperti Bulatul Sufri ya, itu memutus dari makhluk itu betul-betul, dan dia menganggap zuhud itu dengan tidak berinteraksi dengan orang. Dan ini ada sebagian di antara ajaran tasawuf, dia mengurung diri di rumah bahkan sampai tidak keluar sholat jamaah di masjid. Dan ini dianggap seorang yang sekti, itu seorang yang di nanti-nanti ngalah berkahnya, dicari, ditunggu ya. Mana Mbah Kiai enggak keluar-keluar, ditunggu, yang lainnya sholat di masjid ditunggu, enggak keluar-keluar ya. Ibadahnya itu sudah fokus sendiri, bahkan sampai yang wajib ke masjid saja enggak, apalagi kok ya mau ke pasar, mau ke ketemu dengan orang ya, silaturahim, menghadiri undangan, mengurung diri. Ini ada di antara ajaran bulat sufi ya, ekstrem sufi ya, ada yang seperti itu ya. Dan ada pula sebagian yang sibuk hanya mencari dengan keridhaan manusia. Kalau tetangganya, orangnya pada lain pada ya mendukung dia, dia semangat, senang. Kalau mencela, mereka mencemooh dan menghinanya, dia kemudian apa, meninggalkan ibadah. Maka jangan demikian. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Asfahani, banyak para ulama menyebut ridan nas la tudrak wa la tutlak ya, bahwa ridhonya manusia itu tidak dapat dicapai. Seberapapun kita ngoyo berusaha mencari ridhonya orang, orang tidak pernah bakal bisa puas ya. Walaupun dia senang dengan kita dalam beberapa hal, ya mesti ada yang kurang ya, maksimal ada yang kurang, sekarang kekurangan kita atau yang lain, atau kekurangan yang menilai. Atau kalaupun sebagian orang senang ridho sama kita, ada juga orang yang gak senang ya. Dan bagaimana kita, sementara orang yang paling mulia akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya orang-orang kafir sangat membencinya. Dahulu menyebut majnun, sahir, syair majnun, orang gila, tukang penyair dan tukang sihir, dan dijuluki dengan berbagai macam ya. Maka ridha nas, mencari ridhonya orang, ini bukan sesuatu atau tidak akan bisa dicapai semuanya. Ridha nas ghayatun la tudrak wa la tutlab, suatu tujuan yang tidak bakal bisa dicapai, wa la tutlab, dan juga tidak dituntut dalam syariat. Untuk kita mencari ridhonya orang terus, tidak dituntut dalam syariat. Artinya kalaupun kita mengusahakan mencari ridho orang tua dan yang lain, karena memang Allah memerintahkan cari ridho orang tua selama dalam hal mubah, dalam hal bukan maksiat, orang tua senang, senyum, kita amai, senang kita antar, berobat, kita ini, itu, kita bantu. Apa yang baik? Namun dalam hal maksiat? Ya, tidak. Maka ini ketentuan-ketentuan dalam syariat. Maka sebagian orang terkait dengan makhluk ada yang memutus ya, dalam perang dengan dalih, dengan alasan ingin fokus beribadah kepada Allah. Dan itu juga termasuk yang Allah singgung terkait dengan umat sebelum kita dahulu, Nasrani, yang disebut warahbaniyah dan nabtada'uha maka tabna'a alihim illa btigha'a ridwanillah famara'auha haqqa riayatiha. Dan ajaran membujang seumur hidup rahbaniyah ya, menjadi rahaniawan, biarawan, biarawati, berkhidmat, istilahnya melayani rumah Allah dan jemaat Tuhan, jemaat mereka. Mereka buat-buat dan mereka tidak mau menikah. Dan dengan dalil Nabi Isa tidak menikah, atau Isa masih, Yesus tidak menikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memang takdirkan mengangkat beliau dalam keadaan belum menikah atau masih bujang, 33 tahun. Dan bukan maknanya Nabi Isa mengharamkan pernikahan. Tidak ada satupun nabi mengharamkan pernikahan. Maka Allah katakan warahbaniyah tani betada'uha, ajaran rahbaniyah itu yang mereka buat-buat menjadi bidat atau bid'ah, bahasa kita ibtada'uha, itulah ajaran rahbaniyah yang mereka buat-buat. Ma katabna 'alaihim, tidak pernah kami mengajarkan dan mewajibkan kepada mereka seperti itu, untuk ya menjadi membujang, tidak mau menikah ya, seperti itu tidak pernah kami syariatkan untuk mereka seperti itu. Illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mereka melakukannya tadinya ikhlas ingin mencari ridhonya Allah, tapi karena tidak sesuai dengan syariat maka terjadi banyak kerusakan. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, maka mereka tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya ya karena kebutuhan manusia, manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh kebutuhan terhadap lawan jenis, itu kan normal. Kalau yang nggak normal, ya laki-laki suka dengan laki-laki, ya itu nggak normal. Ya sukanya maksudnya suka ketertarikan syahwat ya, kalau senangnya suka karena senang dengan sahabat, teman, ya ini bukan yang dimaksud. Tapi kebutuhan biologis yang dimaksud itu naluri. Dan Islam mengatur dan mengarahkan itu. Ya. Bagaimana suatu tidak berlebihan dan tidak kemudian fauda, kacau, sehingga nasabnya gak tahu ini anak siapa dan terjadi keributan ya. Tetapi diatur pernikahan yang sah dan berbagai macam. Namun ya mereka yang menganggap tidak mau menikah karena alasannya ingin fokus berkhidmat, ibadah kepada Allah seumur hidup, Allah katakan famara'uha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan di antara sahabat dahulu, Utsman bin Maz'un pernah minta izin at-tabattul ini untuk memutus dari urusan dunia termasuk syahwat terhadap wanita agar bisa fokus ibadah. Dia merasa terganggu dengan syahwat wanita, apalagi itu zaman dulu yang belum, yang kata Nabi ya, wanita tabarruj itu belum ada. Ya artinya setelah dulunya tidak ada hijab, turun ayat hijab. Ya kalau dulu yang tidak berhijab sebelumnya musyrika dan muslimah ketika belum turun ayat hijab. Setelah turun hijab, semua muslimah tidak ada kecuali berhijab. Nabi mengatakan sinfanilam arahuma min ummati. Ya, dan mereka termasuk ahlun nar, ashabun nar, dua golongan dari umatku yang belum aku lihat saat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya al kasiyatun ariyat, kasiyatun ariyatun mumilatun maila kaasnimatil bukti. Wanita yang berpakaian tapi seakan telanjang dan mereka berlinggak-linggok dan kepala mereka bergoyang-goyang seperti punuk-punuk unta. Tidak didapat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun memang demikian disebutkan fitnah keumuman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah harta. Bisa uang, bisa kambing, bisa kendaraan, bisa mobil, bisa motor-motoran, bisa ya macam-macam namanya mal. Itu keumuman umat ini. Dan khusus fitnah terbesar laki-laki adalah fitnah itu an-nisa, wanita. Entah istrinya, entah putrinya, entah ibunya, entah wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya, menjadi fitnah besar baginya. Ya. Nah, itu secara umum, lebih-lebih di masa ini banyak sekali ya, seorang tidak mencari, melihat ya, banyak sekali apa hal-hal yang tidak sepantasnya nampak mengganggu. Maka di masa itu sahabat Utsman bin Maz'un minta izin. Lau uzina lahu lahfasaina. Andai ya diizinkan, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya minta izin ya Rasulullah untuk ikhtisa. Ikhtisa itu mengebiri. Jadi salah satu urat saraf di mohon maaf alun zain di atau di apa di paluan di buah itu dipotong sehingga dia tidak lagi merasa terangsang ya. Kalau di domba itu jadi bagus, kalau itu kalau manusia nggak boleh. Kalau di kambing itu bahkan yang menganggap sunnah ya, karena domba itu kalau di ikhtisar di kebiri ya, al-khusri itu. Dan disebut Nabi pernah berkorban dengan domba jantan besar bertanduk dan khasiyatain itu dikebiri. Karena kalau domba itu dikebiri itu orang mikir pengen kawin. Kalau domba mikir, orang mikir kawin mesti mikirin ma'am ya. Jadi ma'am itu lemu, jadi dombanya itu mesti gemuk. Tapi coba lihat kalau domba itu sedang birahi, jika isu ket karo babon, milih babon nih. Ini mang tanglet nas jadi apa lu? Artinya kambing itu ketika pas baru apa seperti itu ya, itu yang babon-babonnya tergantung juga pas lagi ya pengen atau tidak dia makan. Yang jantan ini nggak konsen cari kesana kemari. Tapi beda kalau dikebiri, maka dia nggak ada syahwatnya ini terkait dengan pengen kawini betina-betina, nggak ada, cuman makan sehingga gemuk. Nah, ini boleh kalau sebagian menganggap sunnah dalam domba atau hewan ternak. Tapi dalam hal manusia kita dilarang. Sahabat sudah ada yang minta izin karena terganggu dengan syahwat ini dan pengen ibadahnya fokus, baca Quran, hafalan, itu gak terganggu dengan syahwat-syahwat seperti itu. Tetapi dilarang dan ditolak oleh Nabi SAW. Dan Utsman bin Affan mengatakan, lau uzina lahu, andai diberi izin pada Nabi SAW, lah masaina, pasti kami semua para sahabat kami akan melakukan itu ya. Karena mereka akan melakukan apa saja untuk bisa fokus beribadah, baik masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di jannah itu ada apa-apa. Mau bidadari ada, mau makanan, minuman seenak apapun ada. Maka mereka itu siap melakukan apa saja untuk mendapat jannah. Itu sahabat ya. Jiwa raga mereka korbankan ya, diet apa saja. Kalau diizinkan mengebiri, kami semua mengebiri ya. Itu karena besarnya keimanan para sahabat ini ya, supaya bisa ibadah fokus. Dan mereka tahu, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka segala hal yang mengganggu ibadah, wah, kalau ini mengganggu syahwat, maka kami kebiri. Kalau diberi izin, kami semua mengebiri. Kata Utsman bin Affan. Masya Allah, sahabat. Namun ditolak atas hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian ya manusia, maka demikian. Nah, ada khilaf antara ulama ya, apa istilahnya, apa julun saleh, seorang laki-laki muslim yang saleh lebih utama mana dengan malaikat ya? Disebutkan demikian. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi syahwat, tidak diberi ujian, coba semuanya pasti taat ya. Tapi manusia ada godaan, ada godaan. Kalau dia bisa melawan godaannya dan terus taat istiqamah, nah ini ada khilaf antara afdal mana dia dekat. Adapun para nabi, mereka afdal disebut dari malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banding Jibril ada yang sebisa. Ini disebutkan dibahas oleh para ulama dan para ulama juga Syekh Rabi di kitab Ushulus Sunnah. Yang jelas mereka semua adalah makhluk-makhluk mulia, para nabi dan para malaikat. Hanya khilaf antara ulama mana yang afdal, dan para malaikat imannya konstan, stabil terus dalam kebaikan, dan manusia naik turun umuman, dan para nabi naik terus ya, meningkat terus. Makanya nabi diperintahkan untuk takwa padahal sudah bertakwa. Allah katakan, ya ayyuhan nabiyuttaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah, padahal sudah takwa, tetap diperintah takwa, takwa, takwa terus ya, sampai diangkat ke sisi Allah dalam keadaan terbaik. Tayyibullah taala lam syaddid. Ini di antara contoh ada tabattul yang terpuji, tabattul al-mahmud, dan ada tabattul al-madmum yang tercela. Dan tabattul al-mahmud yaitu tidak menafikan dia menikah, dia makan daging, dia tidur istirahat, dia kadang puasa kadang tidak. Baik, kita lanjut sebentar tentang tabattul. Tadi kita sebutkan tabattul terbagi dua, baik itu yang terpuji ataupun yang tercela. Bagaimana tabattul sendiri datang dalam banyak tafsiran. Ada sebagian antara para ulama ahli tafsir Ibnu Katsir atau Tabari dan yang lain menukil dari sejumlah salafun salih seperti Ibn Abbas ya, Mujahid bin Jabir dan yang lain. Mana tabatta ilaihi tabtila, yakni akhlis ilaihi ikhlasan, ikhlaslah engkau tulus dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lain yang memanai yaitu tafarrag li ibadatih, yaitu luangkanlah waktu, pikiran, konsentrasi dalam kau beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Fokus dan konsentrasi ya, fokuskan, konsentrasikan ya, curahkan perhatianmu dengan penuh dalam kau beribadah kepadanya. Dan ini dinukil dari Ibnu Zaid ya, disebutkan juga oleh At-Tabari rahimahullah. Ini semua mengingatkan juga disebut bahwa ibunda Nabi Isa yaitu Isa bin Maryam ya, ibunya nama Maryam disebut Al-Batul ya. Al-Batul juga ada kaitan dengan Al-Batul atau Tabattal ilaih tabtila. Kenapa? Lingkita'ahya ilallah. Karena dia mengkonsum fokus ya. Dia beriktikaf di Baitul Maqdis. Dan dulu ya ibunya ketika melahirkan dia itu sudah bernazar ya untuk mempersembahkan anaknya ini sebagai pelayan Baitul Maqdis, ya ketua kaumnya lah gitu, untuk dalam hal ibadah kaumnya. Ternyata ini wada'tu ma fi batni, ini nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah aku nadarkan apa yang di dalam perutku ini sebagai pelayanmu nanti, maka terimalah nadarku. Ya. Ternyata setelah dia melahirkan, ya ini wada'tuha unta, ternyata ya Allah aku melahirkan ini wanita, walaysa dzakarukan unta, dan wanita tidak sama seperti laki-laki. Ya. Tapi bagaimanapun, ya, Maryam tidak memimpin ya, dalam jihad dan ibadah sebagaimana laki-laki, ya, jadi kaumnya, tetapi dia tetap melakukan banyak ibadah di Baitul Maqdis, ya itikaf di sana dan seterusnya. Ya. Sampai dia menghilang beberapa waktu dan balik dan sudah hamil mengandung, sehingga muncul dua firqah, satu menganggap ini anak Tuhan, ya, dan satu menganggap ini anak zina. Dan dua-duanya salah, bukan anak zina, bukan anak Tuhan. Ya. Nah itulah Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, tabattul ini ya, banyak sebagaimana tadi, ya, macamnya fokus. Dan ini mengingatkan kita ayat ini untuk kita yaitu fokus dalam beribadah. Jadi ketika sholat ya, kita berusaha meskipun seberapapun sulit. Ya, sebagaimana menyebutkan hikmah, angkat tangan begini, ya buang urusan pikiran kita ke belakang, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun nanti pikiran pekerjaan dan yang lainnya selesai sholat. Ya. Saya disebutkan ketika orang kepikiran makanan yang mau dia santap, sudah makan dulu, ya. Supaya nanti sholatnya apa? Khusyuk. Ketika kebelet, fabda'u bil khala, kata Nabi SAW, mulai dulu dengan kamar mandi. Makanlah sholata, ya, liman yudafi'ul akhbatan. Tidak ada sholat bagi yang dia menahan dua buang air kecil, buang air besar. Mulai dahulu. Tapi kalau itu tidak terlalu gebelet, antrinya panjang sekali, sholat sebentar, nggak sampai mengganggu fokus, nggak masalah. Makanan yang juga tidak sampai mengganggu fokus, ya nggak masalah. Tapi ta'am yastahi, makanan yang sangat dia inginkan, dia sudah kepikiran, atau dia sudah gebelet sekali, maka dia dahulukan. Ini untuk menjaga khusyuk, untuk menjaga apa? Ya ini tabattul, ini betul-betul fokus dalam ibadah. Nah ketika sholat, fokus sholat. Ketika ta'lim, fokus ta'lim. Dan ketika bekerja, fokuslah dalam pekerjaan dan yang lain-lainnya. Maka dalam ibadah ini, dan tidak menafikan yang dimaksud tabattul di sini, kemudian memutus dari perkara dunia. Ada pun apa yang diriwayatkan, kata Ibnu Katsir, hadis Nabi SAW melarang, naha anit tabattul, melarang dari tabattul, yang dimaksud yakni al-inqita' ilal ibadah wa tarkuz tazawuj. Apabila seorang memutus total dari dunia, meninggalkan menikah, ya, tidak mau bekerja, ya, menunggu orang lain memberi, dan beralasan ingin fokus dalam ibadah, inilah yang dilarang. Makanya Umar bin Khattab ketika mendapati di antara jamaah haji orang-orang Yaman, kenapa kalian di sini diam saja menunggu pemberian orang ketika haji? Nahnu al-mutawakkilun, kami orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah, kami hanya berharap rezeki, kami tidak minta kepada siapa-siapa. Antum muta'akilun, kalian orang-orang yang suka makan rezeki orang, bukan mutawakkilun, karena gak mau berusaha. Padahal Nabi Dawud mengangkat kayu bakar sendiri dan beberapa terakhir Syaikh Sa'di mengatakan bahata batul adalah al-infisal bil qalb anil khalaik, memutus kalbu dari makhluk. Jangan berharap kepada makhluk, mereka hanya sebab dan Allah yang pertama dan utama. Mereka hanya wasilah, Allah yang menyebabkan. Walittisab bi mahabbati Allah, bersifat dengan mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yuqarribu ilaihi, melakukan segala hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wa yudni min ridahu, mendekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabattul. Apa yang diridhai Allah, apa yang Allah cintai, ini ibadah, ayo kerjakan. Maka jadi pertimbangan dia. Ada tawaran pekerjaan, satunya gaji tinggi tapi sulit, sholat saja izin susah. Satunya gaji rendah tapi sholat mudah, diberi kelonggaran. Cari ridhonya Allah, pilih yang ini. Ada pilihan lagi, ini calon wanita, begini-begini. Tapi yang satunya kurang baik agamanya, pilih yang dekat ridhonya Allah. Dan segala macam pilihan. Ya, ini tabattul fokus dan terkait dengan diantara wasilahnya mengingat Allah, wadzkur isma rabbik, ingatlah nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan fokuslah engkau curahkan perhatianmu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya bisa kita bahas satu ayat, ayat ke-8, insyaallah ayat ke-9 dan seterusnya kita baca di pertemuan mendatang. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, subhanallahi wa bihamdihi, wa astaghfirullah.